فقه إسلام فقه إسلام يكفيها قول مليكها في حقها والعاديات ويزيدها شرفا أحاديثا بها متواترا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita di kesempatan yang penuh barakah ini itu tentang wajibnya meluruskan dan merapatkan saf. Telah disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih dari Rasulullah SAW perintah tentang ini. Yang pertama adalah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dia berkata, telah bersabda Nabi SAW, "La tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum." Sungguh kalian harus meluruskan saf-saf kalian atau niscaya Allah akan membuat wajah-wajah kalian berselisih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan makna atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian berselisih, yakni menanamkan di antara kalian kebencian dan permusuhan serta berselisihnya hati. Karena perselisihan secara zahir merupakan sebab perselisihan secara batin. Dan makna ini didukung oleh hadis yang kedua, hadis yang berikut ini, yaitu dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bahu-bahu kami ketika hendak salat seraya bersabda, "Luruskanlah dan jangan kalian berselisih, jangan kalian bengkok, tidak lurus. Niscaya hati-hati kalian pun akan berselisih." Hadits riwayat Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kemudian ketika dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Aqimu sufufakum fa inni araakum min wara'i dhahri." Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibih wa qadamahu bi qadamihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para makmum, "Luruskanlah saf-saf kalian, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku." Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Dan salah seorang di antara kami merapatkan bahunya ke bahu kawannya dan kakinya ke kaki kawannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi inilah yang sunnah di dalam merapatkan atau meluruskan saf, yaitu lurus dan merapatkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki. Kemudian juga masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq walladhi nafsi biyadihi inni la ara asy-syaitana yadkhulu min khilal as-saff ka'annaha al-hadaf." Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Rapatkanlah saf-saf kalian dan dekatkanlah jarak di antara keduanya." Ini antara saf pertama dengan saf kedua. Qaribu, jangan terlalu jauh. Jadi rapatkanlah di antara saf kalian, satu sama lain, saf rapat. Kemudian jarak dari saf pertama, saf kedua juga sedang, tidak terlalu jauh. Dan ratakanlah bahu dengan bahu, leher dengan leher. "Demi Allah yang nyawaku di tangannya, sesungguhnya aku melihat syaitan masuk dari celah-celah saf, dari celah-celah saf yang tidak rapat, seolah-olah seekor kambing hitam yang kecil menyelinap." Hadis sahih riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad. Jadi yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan saf adalah merapatkan satu sama lain, rapat, tidak ada celah sedikit pun, tidak ada kerenggangan antara satu orang dengan orang yang lainnya di dalam salat. Karena sesungguhnya syaitan itu akan menyelinap, akan mengganggu kaum muslimin yang sedang salat dan menyelinap di antara mereka lewat celah-celah di antara kaki-kaki itu. Jadi antara celah-celah saf yang renggang itu, syaitan menyelinap seolah seekor kambing hitam yang kecil. Seperti itu. Dan beliau melihat, dan termasuk mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم luruskanlah صف dan ratakanlah di antara bahu-bahu kalian serta tutuplah celah-celah yang kosong, tutuplah, isilah dengan orang yang salat. Dan hendaknya kalian bersikap lunak dengan saudara-saudara kalian. Dan jangan kalian biarkan celah-celah untuk syaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah untuk lewatnya syaitan. Dan barang siapa yang menyambung saf, maka Allah menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, niscaya Allah memutuskannya. Hadis Hasan, riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ahmad. Jadi perintah untuk meluruskan saf, meratakan bahu dengan bahu, dan jika melihat celah atau tempat yang kosong di depan hendaknya diisi, jangan dibiarkan ada tempat yang kosong. Dan celah-celah di antara saf ini merupakan kesempatan syaitan untuk menyelinap. Dan doa dari Rasulullah SAW untuk siapa yang menyambung saf, melihat ada saf yang kosong atau terputus, maka dia menyambungnya, maka Allah akan menyambung hamba tersebut. Kemudian yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah wa fi lafdh min tamamis shalah. Luruskanlah saf-saf kalian, karena meluruskan saf termasuk dari mendirikan salat. Dalam riwayat Muslim, termasuk dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam rangka menerapkan sunnah ini, maka hendaknya imam, seorang imam, tidak mulai bertakbir sebelum memastikan dia memperhatikan saf dari ujung kanan sampai ujung kiri, dia perhatikan dengan seksama, dan tidak mulai takbir kecuali setelah yakin dan pasti bahwa para jamaah ini telah lurus safnya. Dan boleh juga dia mewakilkan salah seorang untuk meluruskan saf ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tidak bertakbir hingga saf-saf telah lurus. Dan untuk ini beliau mewakilkan beberapa orang laki-laki. Beliau menugaskan beberapa orang laki-laki untuk mengawasi saf-saf tersebut. Nah, ketika orang-orang ditunjuk itu telah memberikan isyarat bahwa saf telah lurus, baru Umar memulai takbir, mengimami mereka. Nah, termasuk dalam rangka menjaga kelurusan dan kerapatan saf ini, makruh hukumnya saf itu terputus oleh tiang-tiang masjid. Sebagaimana kita maklumi, di setiap masjid hampir selalu kita dapati tiang, khususnya jika masjid itu luas. Ya. Jika masjid itu kecil mungkin tidak terdapat tiang di tengah-tengah. Tapi jika masjid itu luas, kita dapati beberapa tiang di tengah-tengah masjid. Nah, hendaknya diwaspadai jangan sampai tiang masjid ini memutus saf orang yang sedang salat. Jadi hendaknya dihindari. Jadi mungkin di depan tiang atau mundur ke belakang, sehingga saf ini tidak terputus oleh tiang. Diriwayatkan dari Abdul Hamid bin Mahmud rahimahullah, dia berkata, aku salat bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada hari Jumat, lalu kami didorong untuk menjauhi tiang-tiang masjid, agar kami maju di depannya atau mundur di belakangnya. Dan Anas berkata, kunna nattaqiya hadha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami para sahabat menghindari tiang-tiang semacam ini pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Begitu pula hadis dari Muawiyah bin Marrah an abih dari ayahnya, dia berkata, kunna nunha anna suffa baina as-sawari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nutradu anha tardan. Marrah ini berkata, dahulu kami dilarang untuk membuat saf di antara tiang-tiang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami diusir dari tiang-tiang itu sejauh-jauhnya. Ini kami dilarang untuk membuat saf di antara tiang yang akan menyebabkan saf itu terputus. Disuruh maju ke depan atau mundur ke belakang. Nah, ini semua dalam rangka supaya saf itu rapat dan tidak ada sesuatu yang memutusnya, baik itu tiang atau sesuatu yang lain. Nah, termasuk dalam rangka kesempurnaan salat ini, maka ada larangan dari syariat, ada kemakruhan atau larangan dalam sebagian pendapat seseorang salat sendiri di belakang saf. Karena yang benar adalah seseorang tidak membuat saf yang baru kecuali setelah saf yang di depan penuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atimmu as-saffal awwal, tsumma alladhi yalihi, wa in kana naqsun falyakun fi as-saffil mu'akhkhar." Hendaklah kalian menyempurnakan saf yang pertama, kemudian saf yang berikutnya. Dan jika ada yang kurang, jika ada saf yang tidak sempurna, maka hendaknya di saf yang terakhir, saf yang paling belakang. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Jadi tidak boleh sebagian orang membuat saf kedua kecuali saf pertama telah sempurna, telah penuh, baru menyusun saf kedua. Dan jika saf kedua telah penuh, baru membuat saf yang ketiga dan seterusnya. Jadi jika ada saf yang tidak penuh, itu adalah hendaknya saf yang paling akhir. Nah, bagaimana kalau seorang datang sendirian? Dia datang ke masjid, sementara saf yang pertama, yang kedua telah penuh, dan dia sendiri, seorang diri di saf yang ketiga, atau di saf itu hanya dia seorang diri. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak sah sholatnya. Jadi siapa yang sholat sendiri di belakang saf, maka tidaklah sah sholatnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Syaiban. Ya. Ali bin Syaiban, radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah suatu hari kami keluar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami berbaiat kepada beliau dan kami salat di belakang beliau. Kemudian kami salat lagi salat yang lain di belakang beliau. Maka setelah beliau menyelesaikan salatnya, beliau melihat seorang laki-laki seorang diri salat di belakang saf. Maka beliau kemudian bersabda kepada laki-laki tersebut, "Istaqbil salataka la salata lilladzi khalfas saf." Ulangilah salatmu, laksanakan kembali, kerjakan kembali salatmu. Karena tidak ada salat bagi seorang yang salat sendirian di belakang saf. Hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Jadi Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut mengulangi lagi salatnya dikarenakan dia salat seorang diri di saf, di belakang saf. Kemudian juga dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang salat di belakang saf. Maka Rasulullah SAW menyuruh orang itu untuk mengulangi salatnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Inilah dua hadis yang menunjukkan bahwa salat sendiri seorang diri di belakang saf ini tidak sah salatnya dan wajib mengulang kembali salatnya dikarenakan dia salat sendiri di belakang saf. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa salatnya seorang sendiri di belakang saf itu sah tetapi makruh jika tanpa udzur. Dan ini adalah pendapat sebagian imam atau sebagian ulama. Mereka memahami perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang kembali salat tersebut sebagai perintah istihbab, perintah yang sifatnya sunnah dan bukan perintah yang sifatnya wajib. Dikarenakan ada sebuah hadis yang lain dari Abu Bakrah, hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Abu Bakrah masuk dalam jamaah, dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk. Maka Abu Bakrah rukuk sebelum mencapai saf. Jadi karena dia hendak mendapati jamaah bersama Rasulullah SAW, hendak mendapati rakaat tersebut, maka ketika dia melihat sang imam, itu Rasulullah SAW rukuk, maka Abu Bakrah ketika mendatangi masjid sebagai makmum yang masbuk, nah sebelum sampai ke saf dia sudah rukuk dulu. Sudah bertakbir, kemudian rukuk Allah Akbar, kemudian dia berjalan sampai kepada saf yang di depannya. Maka setelah selesai salat, Abu Bakrah menceritakan hal itu, menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW. Seolah bertanya, benarkah salatku seperti tadi? Maka beliau bersabda, Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat bagimu. Menambahkan semangat untuk mendapati salat berjamaah maksudnya. Dan jangan kau ulang kembali. Janganlah kau ulang kembali perbuatan tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Nah, dalam hadis ini difahami oleh sebagian jumhur bahwa Abu Bakrah ini salat seorang diri ketika rukuk dan bukan di tengah-tengah saf. Ketika rukuk dia sendirian di belakang saf. Setelah itu dia berjalan menghampiri saf. Nah, posisi dia ketika rukuk sendiri di belakang saf ini tidak membuat rakaat tersebut batal. Tapi Nabi hanya berpesan jangan kau ulangi kembali seperti itu dan beliau tidak menyuruh Abu Bakar untuk mengulangi salatnya. Nah, dari hadis ini sebagian ulama berpendapat sah salatnya seorang yang sendiri di belakang saf. Tapi makruh jika tanpa udzur. Sedangkan pendapat yang lebih pertengahan dan lebih rajih, ya, lebih kuat insyaAllah, bahwa jika seorang yang salat sendiri di belakang saf itu tanpa udzur, maka salatnya batal. Jika dia masih mendapati tempat yang kosong di saf terdepan, dia salat sendiri di belakang saf, maka salatnya batal. Sesuai dengan hadis-hadis yang tadi. Tapi jika dengan udzur, karena udzur dia terpaksa salat sendiri di belakang saf, maka salatnya sah. Dan pendapat ini adalah pendapat Hasan al-Basri dan perkataan dari ulama dari madhab Hanafi dan yang dipilih oleh Syekhul Islam serta muridnya yaitu Ibn al-Qayyim rahimahullah dan juga dirajihkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Sedangkan dalil dari pendapat ini adalah bahwa tidak sahnya salat. Jadi tidak sahnya salat itu dikarenakan sesuatu yang haram, dikarenakan melakukan sesuatu yang haram atau meninggalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan kaidah yang telah dimaklumi oleh para fuqaha, alla wajiba ma'al ajiz, tidak ada kewajiban disertai ketidakmampuan. Artinya tidak ada kewajiban kalau seorang itu tidak mampu melakukannya. Nah, di sini dalam posisi ini, dalam keadaan seperti ini, seseorang dia datang sendiri atau seorang mendapati dirinya sendirian di belakang saf dan dia tidak mampu untuk berdiri di saf yang terdepan karena sudah penuh, maka terpaksa dia salat sendiri di belakang saf sementara dia tidak menginginkan hal itu. Nah, jika seperti ini keadaannya, maka salatnya insyaallah sah dan tidak wajib mengulanginya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh seorang yang datang sendiri ketika mendapati saf-saf salat sudah penuh, maka apa yang diperbuat oleh seorang yang datang belakangan, makmum yang masbuk, dan dia seorang diri? Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa jika seseorang mendapati saf yang di depan telah penuh dan dia hanya seorang diri di saf yang baru ini, maka hendaknya dia perhatikan saf yang di depan-depannya. Kalau dia mendapati ada celah di saf yang depannya atau yang lebih depannya lagi, ada celah yang cukup untuk dia masuk ke situ, hendaknya dia masuk ke celah tersebut. Jadi tidak mesti saf yang di depannya. Boleh jadi saf yang paling depan sekalipun. Kalau dia melihat di situ ada yang celah, ada yang kosong, dia melangkahi saf-saf tersebut dan mengisi celah yang kosong tersebut. Jadi hendaknya melihat, memperhatikan dulu saf-saf yang di depan. Sudah benar-benar penuh, sempurna, ataukah masih ada celah yang kosong yang dia bisa masuk ke situ. Ini yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah, jika dia perhatikan tidak ada celah yang kosong sedikit pun di saf-saf yang terdepan itu, maka jika dia yakin, dia mengetahui bahwa nanti bakal ada seorang makmum lain yang menyusul. Dia seorang diri, tapi dia tahu di belakang masih ada orang yang datang, akan datang masuk ke dalam masjid dan salat bersamanya, maka dia boleh salat seorang diri. Kalau dia mengetahui akan datang orang lain yang menemaninya di saf tersebut, maka boleh dia bertakbir dan salat di belakang saf sendiri. Ini kalau dia mengetahui bakal datang orang lain. Kalau dia tidak mengetahui akan kedatangan seseorang yang akan berbaris atau berdiri di sampingnya, maka apakah boleh dia menarik salah seorang yang di depannya dari saf untuk berdiri di sampingnya? Bolehkah menarik salah seorang yang di depan saf itu untuk mendampingi, menemani dia di belakang? Tentang ini para ulama berselisih. Sebagiannya membolehkan menarik salah seorang yang di depan itu untuk menemani dirinya. Tetapi para ulama Syafi'iyah mensyaratkan hal ini itu dengan persetujuan orang yang ditarik tersebut. Jika orang yang ditarik itu ridha atau setuju. Jika tidak, tidak boleh dipaksa. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat makruh untuk menarik salah seorang yang sudah berdiri di saf depannya ditarik ke belakang. Ini makruh. Makruh. Kenapa? Karena dalam hal ini terdapat beberapa hal-hal yang buruk. Pertama adalah membuat kaburnya konsentrasi, mengganggu salatnya orang yang ditarik tadi. Jadi kekhusyuannya dan konsentrasinya akan terganggu jika dia ditarik ke belakang. Kemudian juga merugikan orang tersebut karena dia sudah di saf yang terdepan kemudian ditarik saf yang belakang. Padahal saf yang paling utama adalah saf yang paling depan. Nah, juga mengganggu kesempurnaan saf keseluruhan karena begitu ada celah yang kosong di depan itu, maka makmum yang lain akan saling merapatkan sehingga membuat para makmum bergerak untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan ini, maka yang lebih afdal dan lebih baik adalah tidak menarik seseorang pun yang di depan. Tapi hendaknya dia salat meskipun seorang diri karena ada udzur. Karena memang dia tidak mendapati celah di depan saf yang kosong dan tidak ada orang lain yang akan masuk ke masjid menemaninya, maka ya sudah, dia mendapatkan udzur, maka dia salat seorang diri di belakang saf dan mudah-mudahan salatnya sah karena memang dia tidak mendapati seorang pun untuk menemaninya. Sebagaimana diterangkan tadi bahwa hal itu dirinci. Jika seorang itu salat di belakang saf sendiri tanpa udzur, batal salatnya. Tapi jika ada udzur, salatnya tidak batal. Ini semua dilakukan dalam rangka menyempurnakan, ya, meluruskan dan merapatkan serta menyempurnakan saf-saf di dalam salat. Karena seperti itulah para malaikat Allah berdiri bersaf-saf salat. Kemudian yang paling utama adalah saf yang terdepan. Hendaknya setiap muslim berusaha untuk mendapati saf yang pertama. Dikarenakan keutamaannya yang lebih besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, walau ya'lamuna ma fi as-saffil muqaddam lastahamu wa fi lafad la kanatil qur'ah. Seandainya manusia mengetahui keutamaan saf yang terdepan, niscaya mereka akan berundi. Tidak bisa semudah itu, tapi harus berundi dulu untuk mendapati saf yang depan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam lafaz Muslim, niscaya mereka akan mengundi, harus ada undian terlebih dahulu. Nah, inilah beberapa hal yang terkait dengan kesempurnaan saf. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan kefahaman terhadap dinnya. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ويزيدها شرفا أحادي تنبها متواترا.